Nongkrong sendirian di pinggir pantai, hilangin bodiku. Meski kulit mehong di sangat panas, aku si asik aja. Ku tatap samudra, ku tatap ombak, ku tatap pasang tangan melambai. Sambil berteriak meronta-ronta di tengah laut lepas. Langsung menyelam ku tolong dia, mirip pewok di TV. Ku cium seperti di peti gaca. Ku malah lagi akan tak ingin lepas, terus mendekat sepanjang hari. Berduaan di pinggir pantai menjalin asmara. Meski kulit gosong di sangat panas, kita si asik aja. Langsung menyelam ku tolong dia, mirip pewok di TV. Seperti di peti gaca, ku malah nage. Mati putih di kalengku, mati putih di palungku. Mati putih di rambutku, akan tak ingin lepas, terus mendekat sepanjang hari.